Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cucuran nikmat yang Allah berikan selalu kepada kita, khususnya kita telah memasuki pada tahun baru Masehi ini. Allah banyakkan kepada kita kesehatan, nikmat dan sebagainya. Marilah sama-sama kita syukuri. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah dan menjadikan diri kita termasuklah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita angkat pada kajian kita melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah ayat ke-93 dari surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqi wa razaqnahum minat tayyibati famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajakkan kepada kita bahwasannya ketika ayat yang kita kaji sebelumnya, yaitu ayat 92, Allah menyelamatkan badan Fir'aun sampai sekarang ini masih utuh yang berada di Mesir adalah sebagai tanda-tanda generasi bagi kita khususnya umat Islam. Untuk apa? Tidak terjebak kepada perbuatan sombong dan angkuh. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menggunakan penegasan bahwasannya Bani Israel, Allah itu telah memberikan kepada mereka tempat kediaman yang bagus. Kemudian Allah berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Akan tetapi setelah mereka diberikan satu pengetahuan yang bentuknya pengajaran di dalam Taurat, mereka ini saling berselisih paham. Maka Allah mengingatkan kepada mereka, khususnya kita juga yang mengakui adanya ajaran Taurat di dalam Al-Quran, untuk meyakini bahwasannya keberadaan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya yang mereka itu beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala, landasan mereka adalah Taurat. Dan kita dituntut adalah untuk meyakini apa yang di dalam Islam itu sudah mencakup kepada ajaran-ajaran yang lurus sebelumnya. Oleh karenanya bagi kita sekarang ini adalah membangun diri kita dengan keimanan agar kita selalu meyakini apa yang diberikan Allah, kebaikan, kemudian tempat tinggal yang bagus ini, marilah kita tanamkan untuk mengabdikan diri dalam bentuk kita mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuklah hamba Allah yang selalu dicucurkan rahmat. Untuk lebih luas lagi pembicaraan kita dan pembahasan kita yang kita angkat hari ini, saya didampingin Ustadz Dahlan, Ustadz Perdana Indra, untuk memberikan berapa masukan bagi kita. Kami silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Karena melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengetuk kesadaran kita. Allah menceritakan tentang bagaimana limpahan rahmat, karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada suatu kaum, tapi ternyata dibalas dengan kemaksiatan. Kaum Nabi Musa, Fir'aun yang menentang Allah beserta dengan pengikutnya bukanlah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Akan tetapi mereka hidup di dalam kondisi yang begitu sangat menyenangkan. Begitu juga setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Bani Israel yang selama ini ditekan oleh Fir'aun, ya. Ternyata kehidupan Bani Israel juga berada dalam kondisi yang sangat menyenangkan. Walaqad bawa'na Bani Israila mubawwa'a sidqin, kami telah tempatkan mereka di tempat-tempat yang baik, kami sediakan fasilitas bagi mereka. Warazaqnahum minat tayyibat, ya, dan kami berikan mereka itu rezeki yang begitu sangat banyak, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan hambanya itu berada di dalam kesulitan. Tetap anugerah, limpahan rezeki dan kasihnya itu Allah berikan secara berlimpah-limpah kepada hambanya. Terutama sekali di dalam ayat ini adalah orang-orang Bani Israel. Yang pertama yang kita ambil pelajaran adalah ini untuk mengingatkan secara khusus kepada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa mereka itu sudah diberikan kebaikan oleh Allah, tapi karena sikap mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya merupakan sikap yang tidak layak. Sudah dapat harta, ya, tapi ternyata tidak mampu berterima kasih. Sudah diberikan kebaikan oleh dalam gambaran kita saja, ya, pemahaman sederhana. Kalau kita diberikan kebaikan oleh orang lain tapi ternyata yang kita lakukan adalah tindakan menyakitinya, itu namanya tidak tahu membalas terima, tidak tahu membalas budi. Begitulah kondisi orang-orang Israel ini. Jadi ingat, ini yang Allah inginkan di dalam ayat ini. Ingat wahai orang-orang Yahudi, engkau sudah diberikan kebaikan dan jangan lupakan itu, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan malah melakukan tindakan-tindakan yang terlarang. Kemudian yang kedua adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, seluruh manusia, seluruh suku, seluruh kaum, bahwa Allah tetap memberikan kenikmatan. Kalau ternyata kita tidak mau menghargai dan tidak mau bersyukur atas kenikmatan yang kita peroleh, maka apa yang dialami oleh Bani Israel, ditekan, dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya. Kemudian mereka beriman tapi ternyata bersikap maksiat lagi sehingga akhirnya ditimpakan azab oleh Allah, itu akan dapat terjadi pada diri kita semua. Oleh karena itu, mari keberadaan kita di tahun baru ini pergunakan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan jadikan nikmat Allah itu sebagai media kita untuk melakukan tindakan kemaksiatan, karena toh pada akhirnya kita sendiri juga yang akan merugi. Saya kira itu. Kami silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan surat Yunus ayat 93, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kekhususan bagi Bani Israel bahwa mereka ditempatkan dengan tempat yang begitu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita mendapat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita kufur dengan nikmat Allah. Apabila kita telah kufur dengan nikmat Allah, maka juga kita akan digolongkan seperti orang-orang Bani Israel. Maka sesungguhnya orang-orang Bani Israel itu adalah tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka begitu banyak nikmat yang mereka rasakan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu juga kita ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan Bani Israel di tempat yang aman dan damai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Ihbitu Misram fa inna lakum ma sa'altum." Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Oleh karena itu, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel itu sendiri, mereka tetap juga tidak akan bersyukur, tidak bisa bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka mereka akan mendapat siksaan-siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mencontohi apa yang telah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu seperti Bani Israel yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Para pendengar RRI di mana Anda berada, sekali lagi bahwasannya kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita berusaha mencari kebaikan dan kebenaran, karena dari paparan yang kita sampaikan ini bahwasannya orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari itu, yang Allah telah berikan satu gambaran kepada Bani Israel dalam ayat-ayat yang lain kita juga jumpai bahwasannya Allah telah mendesain orang Bani Israel ini dengan bentuk inni faddaltukum 'alal 'alamin, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah melebihkan Bani Israel dari atas segala-galanya. Agar apa? Bani Israel ini, ya, mereka itu janganlah kufur kepada Allah, janganlah mereka itu mengadakan perselisihan apa yang ada di dalam Taurat, yakinilah. Oleh karenanya dapat kita simpulkan dalam kajian kita ini bahwasannya kita yang hidup dengan kenikmatan, walaupun dengan sederhana, Allah berikan kepada kita rezeki dan Allah berikan kita iman dan hidayah, marilah janganlah kita jadikan keimanan itu perselisihan di antara kita untuk meyakini apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadikanlah perselisihan itu supaya kita ini saling kita menghargai satu dengan yang lainnya. Marilah kita cari dan mencari kebenaran itu, mudah-mudahan kita termasuklah hamba Allah yang muttaqin dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa yang kami sampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar RRI yang mendengarkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.